Spesial banget bagi Tuhan. Are you ready? Spesial 1 2 3 4. Lebarkan tawaku dan terima berkatmu. Ku rasa bahagia. Oh, oh, oh. Terencanamu indah di hidupku. Kau langkahku pasti dalam jalanmu. Kau bebaskan ku dari segala bebanku. Penebus Kau Yesusku. El Shaddai, Kau kekuatanku. El Shaddai, Maha bersorak bagimu. El Shaddai, Kau suka cintaku. El Shaddai, Kau lah Allah keselamatanku. Lemparkan tawaku dan terima berkatmu. Ku rasa bahagia. Oh, oh, oh. Tentang rencanamu indah di hidupku. Pada semua walangkahku pasti dalam jalanmu. Kau bebaskan ku dari segala bebanku. Penebus Kau Yesusku. El Shaddai, Kau kekuatanku. Kekuatanku El Shaddai, ku mau bersorak bagimu. El Shaddai.